Apakah aku tak beruntung, tak bisa memilikimu? Tapi tak usah kau menjauh dariku, ku mau jadi sahabatmu. Lebih baik mati dalam lautan cemburu, asalkan ku lihat senyum. Cinta sejati yang suci tak perlu memiliki. Cinta takkan lepas di hati. Sepanjang nafasku ada di tubuhku, aku selalu ada. Sepanjang nafasku ada.